Pak polisi lapor pak, saya pingin lapor. Buku komunis kok dijual bebas? Ayo dong pak, dibakar dong pak. Buku komunis ya harus dibakar. Pak polisi lapor pak, saya pingin lapor. Buku ateis kok dijual bebas? Ayo dong pak, disita dong pak. Buku komunis ya harus disita. Di negara Pancasila kok komunis bebas menyebarkan ajaran sesatnya. Harus ada yang membakar-bakar, bakar buku, buku komunis. Pak polisi lapor pak, saya pingin lapor. Buku anti agama kok dijual bebas? Ayo dong pak, ditarik dong pak. Buku komunis ya harus ditarik. Saya pingin lapor. Buku anti agama kok dijual bebas? Ayo dong pak, ditarik dong pak. Buku komunis ya harus ditarik. Kalau pak polisi gak bisa bakar, biarkan rakyat yang membakarnya.